setiap waktu engkau tersenyum, sudut matamu memancarkan rasa keresahan yang terbenam, kerinduan yang tertahan, duka dalam yang tersembunyi. Riuh mengalir bagi gerimis. Seperti angin tak pernah diam, selalu beranjak setiap saat, menebarkan jala asmara.